إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Masih kita membahas tentang sirah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir sebelum bulan Ramadan, alhamdulillah kita telah menyelesaikan sirah dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mulai membahas tentang sirah sahabat yang mulia selanjutnya, yakni khalifah yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana yang terakhir kita kisahkan sebelum Umar bin Khattab menghembuskan nafas beliau yang terakhir, beliau memilih 6 orang sahabat untuk bermusyawarah menentukan siapa yang menjadi pengganti beliau. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, faqalu ausi ya amiral mu'minin istakhlif. Sebagian para sahabat mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai amiral mu'minin, berikanlah wasiat, tentukan siapa yang menjadi khalifah setelahmu. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, qala ma ajidu ahadan ahaqqa bihadal amri min haula'in nafar awi rahat alladhi tuwfiya rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. Maka Umar mengatakan kepada para sahabat, tidaklah aku mendapatkan ada orang yang lebih berhak untuk memegang kekhilafahan ini kecuali mereka, yaitu sekelompok dari para sahabat yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Rasulullah ridha kepada mereka. Jadi kata beliau, ya sudah, yang berhak untuk menjadi khalifah ini adalah orang-orang yang ketika Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, ya, mereka ini dalam keadaan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa sama, maka kemudian mulailah Umar menyebutkan orang-orang tersebut. Aliyan wa Uthmana wa Zubair wa Talha wa Sa'dan wa Abdurrahman. Maka beliau menyebutkan 6 orang yang disuruh bermusyawarah untuk menentukan siapa khalifah setelahnya, yaitu Ali, Uthman, Az-Zubair, Talhah, Sa'ad, dan Abdurrahman bin Auf. Ini adalah 6 sahabat yang diminta oleh Umar bin Khattab bermusyawarah menentukan siapa khalifah setelah beliau. Dan sesungguhnya ke-6 orang ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka termasuk dari 10 sahabat al-asyarah al-mubasyyaruna bil jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Hadisnya sering kita ulang-ulang, ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Az-Zubair fil jannah, Talha fil jannah, kemudian Sa'ad fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 orang sahabat yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam surga. Abu Bakar di surga. Enggak ada Abu Bakar di sini. Kenapa? Sudah meninggal. Kemudian Umar fil jannah. Umar dalam surga. Umar enggak ada juga dalam wasiat ini. Kenapa? Karena beliau yang berwasiat. Kemudian siapa? Uthman, Ali, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini adalah 6 orang yang ditunjuk oleh Umar. Pertanyaannya, ada 2 sahabat lagi yang tidak disebutkan dalam wasiatnya Umar ini. Yang pertama Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kemana beliau? Kenapa enggak disebut namanya? Ada yang tahu kenapa? Masih ingat kisah wabah yang terjadi di masa Umar? Ya, Abu Ubaidah Ibn Jarrah termasuk sahabat yang meninggal dunia dalam wabah taun di masa kekhilafahan Umar. Jadi beliau enggak disebut lagi karena sudah meninggal. Kemudian satu lagi sahabat yang enggak disebutkan juga dalam wasiatnya Umar, Sa'id bin Zaid. Kenapa Sa'id bin Zaid enggak dimasukkan ke dalam wasiatnya Umar? Karena Sa'id bin Zaid ini termasuk kerabatnya Umar, adik iparnya. Coba kita flashback lagi waktu Umar masuk Islam. Ya, beliau berkunjung ke rumah adiknya karena adiknya dikatakan oleh manusia, "Wahai Umar, ngapain kamu ngurus Muhammad? Ya, itu urus adikmu. Adikmu sudah masuk Islam." Maka Umar ke rumah adiknya, Fatimah bintul Khattab. Siapa suami Fatimah? Sa'id bin Zaid. Maka Umar tidak ingin agar ada kesan nepotisme, sehingga Sa'id bin Zaid tidak dimasukkan oleh Umar ke dalam wasiat. Nah, inilah 6 orang yang diminta oleh Umar bermusyawarah untuk menentukan siapa khalifah sebagai pengganti beliau. Maka kemudian mereka bermusyawarah, kemudian akhirnya yang terpilih menjadi khalifah ketika itu adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Inilah kisah terpilihnya Utsman bin Affan menjadi khalifah. Ya, awalnya itu enggak seperti itu juga ya, secara itu secara ringkasnya saja, tapi secara detail asal muasalnya itu ketiga orang sahabat Zubair Talhah dan Sa'ad ibn Waqqas ini menarik diri. Kita tidak mau untuk kemudian kami menyerahkan kepada kalian bertiga. Jadi yang tersisa itu Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Affan dan Ali, 3 orang yang masih tersisa. Kemudian Abdurrahman pun tidak mau. Kemudian dia mengatakan kepada Utsman dan Ali, biarkan saya jadi penengah. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkeliling ke para sahabat yang lainnya. Ya, kemudian para sahabat yang lainnya menunjukkan atau memilih Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah, sehingga kemudian Utsmanlah yang kemudian naik menjadi khalifah dalam keadaan Ali ridho. Jadi gak benar kalau kemudian Ali tidak ridho dengan kepemimpinan Utsman. Bahkan nanti di kisah-kisah yang akan kita sebutkan, Ali itu terlibat dalam kepemimpinan ya, atau dalam kepemimpinannya Utsman. Bahkan Ali termasuk orang yang melindungi Utsman di masa di akhir hayatnya Utsman. Ketika Utsman itu ingin dibunuh oleh sebagian pemberontak, Ali bin Abi Thalib, kemudian Al Hasan wal Husain, ini termasuk di antara para sahabat yang melindungi Utsman. Nanti kita akan sampai ke sana insyaallah. Baik. Maka Utsman adalah khalifah yang ketiga pasca kepemimpinan Umar bin Khattab. Sekarang kita akan coba untuk membahas tentang sosok Utsman bin Affan ini. Ya, kita akan gali tentang nasab beliau, ya, tentang bagaimana keadaan beliau di jahiliyah dan seterusnya. Jadi Utsman bin Affan ini beliau termasuk dari keluarga yang ternama dari Banu Abi Manaf. Nasab beliau ya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Ini nasabnya Utsman bin Affan. Ya. Maka ini kelebihannya orang Arab ya, sering kita sebutkan mereka sangat menjaga nasab. Jadi sampai kakek keberapa pun mereka tahu. Ya, kalau kita tahu kakek buyut saja alhamdulillah. Tapi mereka sangat menjaga nasab. Nah, nasabnya Utsman ini ketemu dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sosok Abdul Manaf. Perhatikan nasabnya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Baru kemudian atasnya sama bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, ketemunya nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Utsman pada sosok Abdul Manaf. Berarti kakek keberapa? Kakek keempat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kedudukannya lebih senior daripada Utsman. Jadi Utsman ini keponakan jauhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memang kalau kita lihat ya, orang Quraisy nasabnya kembali ke situ-situ juga ya. Paling tidak kembali ke Quraisy. Ya, kembali ke sosok Quraisy. Tapi bisa lebih dekat daripada itu. Baik, kemudian bapak dan ibunya Utsman, ya. Namanya Utsman bin Affan, bapaknya namanya Affan. Nah, Affan ini disebutkan oleh para ulama sejarah, dia meninggal dunia sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Affan, bapaknya Utsman, ini meninggal di masa jahiliyah. Adapun ibu beliau namanya Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Habib bin Abdisyam bin Abdi Manaf. Jadi masih keluarga. Bahkan lebih dekat lagi, ya, dia bin Abdisyams. Jadi masih sepupu dengan bapaknya Affan. Nah, kalau ibunya Arwa ini, alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada ibunya Utsman. Ketika terjadi Fathu Makkah, ibu Utsman termasuk orang yang masuk Islam. Termasuk yang masuk Islam. Sehingga apa? Termasuk sahabat, ya. Karena menemui Rasulullah SAW dalam keadaan sebagai seorang muslimah. Dan wafat, ya, di masa kekhilafahan Utsman. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, kalau anak tidak salah itu di tahun 25 Hijri, ya, itu ibunya meninggal dunia. Nah, Utsman sendiri yang kemudian memanggul jenazah ibunya dan kemudian memakamkan ibunya. Jadi ibunya ini termasuk orang yang cukup lama usianya setelah Fathu Makkah, ya, kemudian hidup selama beberapa tahun dan meninggal ketika Utsman menjadi khalifah. Ya, ini satu hal yang perlu disyukuri kalau kita masih bisa menyelenggarakan jenazah orang tua kita, ya. Sebagian saudara-saudara kita, mereka tidak menemui ibunya, entah karena itu jauh atau, ya, di wabah COVID, karena wabah COVID, ya. Ada sebagian orang tua yang belum jelas sebenarnya kena COVID apa enggak, tapi ya sudah dimakamkan dengan protokoler COVID. Jadi anaknya enggak bisa menyelenggarakan jenazah ibunya dengan layak. Maka ini suatu hal yang perlu kita syukuri kalau kita bisa ikut serta menyelenggarakan jenazah orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Baik, ini adalah ibu dan bapaknya Utsman. Nah, Utsman sendiri lahir disebutkan oleh para ulama, ya, 6 tahun setelah peristiwa pasukan gajah. Berarti usia beliau dengan Rasulullah SAW terpaut 5 atau 6 tahun. Ya, ini kita akan gambarkan sosok Utsman ini seperti apa. Dari sisi usia, beliau lebih muda 5 atau 6 tahun daripada Rasulullah SAW. Kalau Abu Bakar berapa, Pak, jaraknya, Pak, dengan Rasulullah? Masih ingat nggak? 2 tahun lebih muda. Kalau Umar berapa tahun? Ya, 13 tahun bedanya. Jadi Umar itu 13 tahun setelah lahirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baru beliau dilahirkan. Jadi kalau dari sisi usia, Utsman dan Umar itu lebih senior Utsman. Bahkan dari sisi masuk Islam, lebih dahuluan Utsman yang masuk Islam. Tapi ya Abu Bakar memilih Umar bin Khattab dan itu adalah pilihan yang tentu sesuai, ya, maka Umar yang menjadi khalifah kedua. Nah, tentang kapan lahirnya atau di mana lahirnya Utsman, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan bahwa Utsman ini dilahirkan di Thaif, sekitar 20-an kilo dari kota Makkah. Namun yang lebih tepat, wallahu taala a'lam bissawab, beliau juga dilahirkan di kota Makkah. Di kota Makkah. Jadi beda usia Rasulullah SAW dengan Utsman bin Affan 5 atau 6 tahun. Nah, sekarang kita akan coba kupas bagaimana bentuk fisiknya Utsman. Jadi kita punya gambaran. Ya, kita sudah sebutkan, ya, fisiknya Rasulullah SAW, ya, di kajian sirah yang dulu, kemudian fisiknya Abu Bakar, fisiknya Umar, sekarang bagaimana fisiknya Utsman. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri sebagaimana yang dinukilkan dalam Tarikh At-Tabari jilid 4 halaman 419. Kana Utsman, kata Imam Az-Zuhri, seorang tabi'i, beliau menyebutkan kana Utsman rajulan marbu'an hasanal syar hasanal wajhi asla arwahu ar-rijlain. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, Utsman adalah seorang yang berperawakan sedang. Marbu'an itu artinya tidak tinggi dan juga tidak pendek. Berarti apa? Postur badannya sedang. Ya. Kemudian hasanu syar, ya, rambutnya indah. Maksud rambutnya itu apa? Hitam begitu, ya. Rambutnya hitam. Hasanul wajah, wajahnya tampan. Oh, kalau wajah, masalah wajah, tampan sekali Uthman. Makanya ketika nanti kita akan sampai, ketika Uthman itu menikah dengan Ruqayyah, anaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, putrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang memuji kedua pasangan ini, ya, pasangan ini dipuji oleh masyarakat Quraisy sebagai pasangan yang paling tampan dan paling cantik. Ya, qala asla. Nah, beliau asla. Asla ini kalau kita lihat penjelasan para ulama, asla itu apa ya? Rambutnya bagian depan agak botak. Jadi rambut belakangnya itu lebat, kan sering kita lihat ya. Apalagi sebagian yang sudah setengah baya, biasanya bagian depan ini sudah mulai botak ya. Nah, ini Umar asla. Jadi apa? Bagian kepala beliau botak ya, tapi bagian belakangnya panjang rambutnya. Kemudian arwahu rijlain, ya, dijelaskan oleh para ulama, maksudnya arwahu rijlain, jari jemari kaki beliau itu lebar. Nah, ini penuturan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Ya, ada yang mirip dengan sosok Utsman? Enggak tinggi, enggak pendek, ganteng, ya, rambutnya yang belakang lebat, kemudian bagian depannya agak botak. Kemudian kaki-kakinya, jari kakinya lebar. Adapun yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Sifatul Sahwah, jilid yang pertama halaman 111, ya, kata beliau sama ya, Umar itu perawakannya sedang. Abyad wakila asbar. Kemudian kulit beliau putih, tapi ada juga yang mengatakan bahwa kulit beliau asmar, coklat, sawo matang. Jadi ada kemungkinan ya asalnya putih, tapi mungkin karena sesuatu dan lain hal, apakah kena matahari atau bagaimana, beliau berkulit sawo matang. Rokikul basyarah. Ya, kemudian kulit beliau itu halus. Hasanul wajhi adhimul karadish. Ya, beliau memiliki wajah yang tampan. Adhimul karadish, kata para ulama, persendiannya itu lebar. Ya, jadi apa kalau kita bilang bidang begitu ya, bidang. Ba'idun ma baina mankibain. Ya, jarak antara bahu beliau itu jauh. Artinya itu tadi, bidang, memiliki dada yang bidang, bahunya lebar. Katsiru sya'ri ra'si. Kemudian rambutnya lebat, adhimul lihyah. Kemudian jenggotnya lebat. Nah, jadi jenggotnya Utsman itu lebat. Dan ini adalah sunnah ya. Sunnah disunnahkan bagi kita untuk membiarkan jenggot kita. Ini ciri kelaki-lakian. Jadi kelihatan kita laki-laki dengan melebatkan jenggot kita, membiarkan jenggot kita tumbuh. Qala yusaffiruha, yang beliau semir dengan pacar, inai. Jadi ada tumbuhan yang berwarna oranye. Ya, ini termasuk sunnah kalau rambut dan jenggot kita itu sudah mulai putih, maka disemir, tapi tidak dengan warna hitam. Karena warna hitam itu menipu, merasa bahwa kita masih muda, padahal sudah tua. Ini keliru ya, sebagian orang disemir dengan warna hitam. Ya, sehingga apa? Dia merasa, oh, saya masih muda ini, padahal sudah ubanan harusnya ya. Makanya ada sebagian salaf itu menafsirkan firman Allah, qad ja'akumun nadhir, telah datang pemberi peringatan bagi kalian. Ada dalam Al-Quran Allah mengatakan telah datang pemberi peringatan bagi kalian. Ini kata para ulama, yang dimaksud dengan pemberi peringatan di sini adalah uban. Ya, sebentar lagi sudah mau dijemput oleh malakul maut. Ya, makanya jangan disemir dengan warna hitam. Kita lupa ya dengan usia. Yusofiruha artinya beliau semir dengan warna pacar ya, dengan pacar. Ya. Nah, inilah bentuk fisiknya Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka beliau intinya itu beliau tuh sosoknya sangat tampan. Ini yang sampai kemudian menjadi legendaris. Ya, beliau menjadi sosok yang legendaris di tengah orang-orang Quraisy bahkan sebelum datangnya Islam. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Ya, beliau memiliki akhlak yang mulia, kemudian sifat pemalu, dermawan, sehingga orang-orang Quraisy memuji Uthman bin Affan. Nah, ketika beliau menikah dengan Ruqayyah ini, ya, yang kita bilang tadi, sampai mereka membuat bait syair untuk memuji ketampanan Uthman dan kecantikan Ruqayyah, putri Nabi SAW. Orang-orang mengatakan, membuat bait syair, ahsanu zaujaini ra'ahuma insanu, Ruqayyatun wa zaujuha Uthmanu. Kata mereka, sebaik-baik pasangan yang dilihat oleh insan adalah Ruqayyah dan suaminya Uthman. Ya, sengaja disetel Insan Uthman biar kayak bait syairnya orang Arab ya. Sebaik-baik pasangan yang dilihat oleh insan adalah Ruqayyah dan suaminya Uthman. Lihat, saking tampannya Uthman, orang membuat bait syair. Ya. Nah, kemudian tentang saudara-saudaranya Uthman. Nah, ini perlu kita ketahui, kita bongkar ya, kita bongkar siapa beliau dan keluarga beliau. Sebenarnya kita katakan tadi bahwa Affan itu meninggal di masa jahiliyah. Tapi Affan ini meninggalkan adik bagi Uthman. Jadi dia ketika meninggal ada seorang saudara wanita yang dimiliki oleh Uthman. Namanya Aminah. Aminah binti Affan. Nah, ini Aminah binti Affan pada akhirnya masuk Islam di masa Fathu Mekkah. Nah, adapun ibunya Arwa binti Quraisy, setelah bapaknya meninggal dunia, dia menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id ini adalah sosok yang pernah menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pernah menaruh jeruhan kambing ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud di Baitullah. Jadi suami kedua dari ibunya Uthman ini termasuk pentolan kekufuran. Lalu kemudian lahirlah dari pernikahan tersebut 6 orang anak. Berarti ini adalah saudara seibunya Uthman, tapi beda bapak. Ya. Ada yang namanya Al-Walid ibn Uqbah yang masuk Islam di Fathu Mekkah. Kemudian Umarah bin Uqbah yang masuk Islam juga di akhir hayatnya. Kemudian Khalid bin Uqbah. Ada Ummu Kulthum binti Uqbah yang masuk Islam dan berhijrah ke Madinah pasca Hudaybiyah. Ini kisah yang masyhur. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian Hudaybiyah ya, dalam salah satu klausul itu kalau ada orang yang masuk Islam kemudian hijrah ke Madinah itu harus dikembalikan kepada orang-orang Quraisy. Nah, setelah ada perjanjian tersebut, ternyata Ummu Kulthum binti Uqbah ini saudara seibunya Uthman baru berhijrah. Maka Al-Walid ibn Uqbah dan Umar bin Uqbah kakaknya atau Khalid bin Uqbah datang kepada Nabi. Ayo, kami minta adik kami ya, agar adik kami dikembalikan. Kata Nabi, enggak, itu berlaku bagi laki-laki, kalau wanita enggak. Ya, wanita. Akhirnya Nabi SAW tetap menjaga Ummu Kulthum binti Uqbah untuk tetap berada di kota Madinah. Kemudian ada Ummu Hukaim binti Uqbah dan Hindun binti Uqbah. Ini adalah saudara-saudara Uthman seibu. Adapun saudara sebapak dan seibu adalah Aminah binti Affan. Kemudian anak dan istri Uthman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa beliau menikahi putri Rasul SAW, Ruqayyah. Ya, kalau kita flashback Sirah An-Nabawi ya, Ruqayyah ini diceraikan oleh anaknya Abu Lahab yang bernama Utbah. Jadi ada dua putri Rasul SAW yang menikah dengan anaknya Abu Lahab, atau dijanjikan ya, ditunangkan dengan anaknya Abu Lahab, yaitu Utbah dan Utaibah. Maka kemudian setelah Nabi SAW mendakwahkan Islam, Abu Lahab menyuruh anaknya untuk menceraikan, memutus hubungannya dengan putri-putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Ruqayyah dinikahi oleh Uthman ibn Affan dan mereka berdua pernah sama-sama hijrah ke negeri Habasyah. Ini yang dipuji-puji oleh orang-orang Quraisy. Ya, sesungguhnya orang-orang yang paling tampan itu siapa? Uthman dan yang paling bagus penampilannya adalah Uthman dan Ruqayyah. Kemudian dari pernikahan ini lahirlah seorang anak yang bernama Abdullah. Makanya Uthman itu dipanggil dengan Abu Abdullah. Bapaknya Abdullah, karena anaknya yang pertama namanya Abdullah. Putra dari Ruqayyah. Jadi ini cucunya Rasulullah juga, Abdullah bin Uthman. Hanya saja Abdullah bin Uthman ini meninggal dunia. Jadi setelah Ruqayyah meninggal, disusul dengan anaknya yang bernama Abdullah juga meninggal dunia. Jadi Abdullah ini gak panjang usianya. Ketika masih kecil, beliau dipatok ayam kalau gak salah, atau disengat hewan ya, tapi kena bagian mata sehingga terjadi infeksi kemudian meninggal dunia. Ini Abdullah bin Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelah Ruqayyah wafat ya, Ruqayyah ini kan sakit pak, ingat gak kisah perang Badar? Kenapa sih Uthman itu gak ikut perang Badar? Karena disuruh oleh Rasulullah SAW menjaga Ruqayyah yang sedang sakit. Sampai kemudian setelah perang Badar dimenangkan oleh Rasulullah SAW, beliau pulang ke kota Madinah, Ruqayyah sudah meninggal dunia. Maka kemudian Uthman dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan Ummu Kulthum. putri beliau. Oleh karena pernikahan inilah, ya, karena Uthman itu adalah satu-satunya orang yang menikahi dua putri seorang nabi, ya, Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Karena inilah maka Uthman kemudian dijuluki sebagai Dhunurain, pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena beliau menikah dengan dua orang putrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pernikahannya dengan Ummu Kulthum ini tidak dianugerahi keturunan. Kemudian Ummu Kulthum meninggal dunia. Lalu beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Fakhitah binti Ghazawan. Kemudian dianugerahi seorang anak yang diberi nama Abdullah Al-Asghar. Jadi boleh bagi kita untuk menamakan anak dengan nama yang sama, ya, bukan suatu hal yang tidak diperbolehkan, boleh saja. Saya tahu ada seorang syekh di Madinah, seorang profesor guru besar hadis, itu punya dua orang anak namanya Muhammad. Maka ketika ada orang yang tidak mengatakan, wah, antum gak cinta sama Rasulullah, gimana gak cinta, nama anak saya dua Muhammad, kata beliau, ya, dua anaknya Muhammad. Nah, kemungkinan dari ibu yang berbeda. Baik, ini Abdullah Al-Asghar. Kemudian beliau juga menikah dengan Ummu Amr bin Jundub. Kemudian dianugerahi anak namanya Amr, Khalid, Aban, Umar, dan Maryam. Nah, Aban ini yang nanti menjadi seorang ulama besar, Aban bin Uthman, termasuk salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Kemudian beliau juga menikah dengan Fatimah bintil Walid, ya, bintil Walid bin Abdus Syam ibn Mughirah Al-Makhzumiyah. Lalu lain beberapa orang anak, Al-Walid, Sa'id, dan Ummu Uthman. Kemudian beliau menikah dengan Ummul Banin binti Uyainah. Perlu kita sampaikan, ya, bahwa beliau tidak menikahi semuanya dalam keadaan bersamaan. Kenapa? Karena hanya diperbolehkan mengumpulkan 4 orang wanita. Jadi enggak kemudian, loh kok banyak tak istrinya? Enggak dikumpulkan. Ada yang meninggal atau ada yang diceraikan. Jadi tetap istri Uthman itu hanya 4. Kemudian beliau menikah dengan Ummul Banin binti Uyainah dan Ramlah binti Syaibah dan Nailah binti Al-Farafisah, sampai kemudian ketika beliau meninggal dunia ada 4 istri beliau yang masih berada dalam ikatan pernikahan dengan Uthman, yaitu Nailah, Ramlah, Ummul Banin, dan Fakhitah. Jadi hanya boleh 4. Ya. Dan kemudian masa kekhilafahan beliau itu 11 tahun 11 bulan dan 17 hari. Ya, hampir 12 tahun. Jadi yang paling lama menjadi khalifah itu adalah Uthman. 12 tahun beliau menjadi khalifah. Dan ketika beliau itu terbunuh, jadi Uthman ini terbunuh, meninggal dunianya karena terbunuh oleh sebagian pemberontak. Itu usia beliau 80 tahun sekian. Ya. Disebutkan oleh Saleh bin Kaisan, ketika Umar terbunuh usia beliau 84 tahun. Bayangkan kejamnya mereka, ya Pak, ya. Orang yang membunuh Uthman, simbah-simbah 84 tahun. Pak Adiat berapa tahun, Pak? Ya, 84 tahun usianya Uthman bin Affan ketika dibunuh. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa sih kok Uthman itu tidak menyerahkan saja kekhilafahannya? Kan karena orang yang membunuh Uthman ini menuntut agar Uthman turun dari kekhilafahannya. Mereka menuntut agar Uthman lengser ke Prabon. Tapi kenapa Uthman tidak mau? Karena amanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Uthman, kalau ada orang yang menuntut engkau turun dari kekhilafahanmu, ya, bahasanya bukan seperti itu, ya. Kalau ada orang yang ingin melepas komismu, wahai Uthman, jangan biarkan mereka melepaskan komismu. Komis ini artinya kekhilafahan. Maka Uthman memegang amanahnya Nabi. Sehingga ketika usia beliau 84 tahun atau 80 sekian tahun, beliau tidak melepaskan tampuk kekhilafahan. Tapi kalau kita hitung usia beliau, ya, ini Saleh bin Kaisan mengatakan bahwa usianya 84 tahun. Kalau kita hitung usia beliau, ya, kan usia beliau itu 6 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Berarti ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, usia beliau 40 kurang 6, 34 tahun. Kemudian Nabi berdakwah di Makkah 13 tahun. Ya, berarti ketika hijrah Uthman berusia 34 tambah 13. Berarti Uthman berusia berapa? 47 tahun ketika berhijrah. Kemudian beliau meninggal tahun 35 Hijriyah. Berarti 35 tahun pasca hijrah. Ya. Tadi itu berapa? 47 ditambah 35. Berarti beliau berusia 80 tahun ketika meninggal dunia, ketika dibunuh. Ya. Jadi ini usia Uthman ketika beliau meninggal dunia. Kemudian bagaimana kondisi Uthman di masa jahiliyah? Masya Allah. Di masa jahiliyah beliau sudah terkenal dengan sifat pemalu, dermawan. Kemudian halus tutur bahasanya. Ya, halus tutur bahasanya. Kemudian sangat dicintai dan dihormati oleh kaumnya. Ya, beliau ini termasuk orang yang berpengetahuan luas. Makanya tutur bahasanya itu enak. Orang kalau dia punya pengetahuan luas, banyak bergaul. Kan Uthman ini pernah ke negeri Habasyah, kemudian dia menjalankan perdagangan peninggalan bapaknya itu dia teruskan. Ya, berarti dia apa? Pergi ke Syam, ke negeri Syam untuk berdagang, demikian juga ke negeri Yaman. Rihlatus syita'i was shaif, kebiasaannya orang Quraisy. Mereka memiliki kebiasaan melakukan perjalanan musim panas dan musim dingin. Jadi karena Uthman ini sering kemana-mana, bergaul dengan banyak orang, pengetahuannya luas. Sehingga beliau dianugerahi tutur kata yang baik, bisa menempatkan diri di hadapan semua orang. Makanya orang-orang mencintai Uthman. Ya. Dan beliau tidak pernah bersujud pada berhala sama sekali. Tidak pernah bersujud kepada berhala sama sekali. Luar biasa. Ya. Dan juga tidak pernah minum khamar. Ada satu statementnya Uthman tentang khamar. Kenapa kamu enggak pernah minum khamar di masa jahiliyah? Kata Uthman, inna tuhibul akal. Yang namanya khamar itu menghilangkan akal kita. Orang kalau minum khamar, mabuk, ya, hilang akalnya. Makanya ini ada berita ini, enggak tahu ini, ada orang yang menyerang Mapolres kota. Ya kalau lihat tingkah lakunya kayaknya orang mabuk itu ya. Hilang akalnya. Coba lihat, bawa golok nyerang Mapolres kota. Ya, enggak tahu apa latar belakangnya. Tapi mungkin orang mabuk, kalau kelihatan dari penampilannya orang yang gak beres. Maka akal ini adalah satu hal yang sangat berharga. Coba kalau dicabut akal kita, gila, langsung turun derajat seseorang. Ya. Maka apa ini katakan Uthman ini satu hal yang sangat logis. Inna tuhibul akal. Bagaimana mungkin khamar itu menghilangkan akal? Wal aklu asma ma manahullahu lil insan. Dan akal itu adalah hal yang paling berharga yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang manusia. Makanya kita jaga akal kita. Jangan hilang, jangan dihilangkan akal kita, jangan kita lemahkan akal kita. Minum khamar, ngaibon, kemudian menggunakan narkoba dan obat-obat yang merusak akal kita. Sebagian orang ingin rileks, ya anak-anak itu ya, minum ibon biar rileks. Ini merusak akal ya. Maka kata Uthman, akal ini adalah perkara yang paling berharga yang dianugerahkan kepada manusia. Wa 'alal insan an yasmu bihi la yusari'ahu. Maka sudah menjadi kewajiban seseorang untuk menjaga akalnya, tidak kemudian merusaknya. Masya Allah. Jadi apa? Logis sekali Umar ketika Uthman. Di masa jahiliyah pun dia gak mau minum khamar. Kenapa? Karena khamar menghilangkan akal. Bahkan beliau ya tidak pernah ikut-ikutan. Ya, tidak pernah membuka aurat, tidak pernah berzina. Demikian juga tidak pernah bernyanyi. Nyanyi pun enggak pernah beliau. Di masa jahiliyah itu enggak pernah nyanyi. Padahal masa jahiliyah dipenuhi dengan nyanyian-nyanyian jahiliyah. Bahkan beliau tidak pernah berdusta sama sekali. Dalam tarikh At-Tabari jilid yang keempat halaman 390 ketika akan dibunuh Uthman. Jadi Uthman itu dibunuh dalam keadaan sangat tragis, Pak. Beliau sedang membaca Al-Qur'an, ditebas jari-jemari beliau. Sampai kemudian darah beliau itu menetes kepada mushaf yang sedang beliau baca. Maka beliau mengatakan, waihab kepada pembunuhnya. Celaka kalian. Wallahi ma kasyaftu imra'atan fil jahiliyah wala fil islam. Demi Allah, saya tidak pernah membuka aurat seorang wanita di masa jahiliyah dan di masa Islam. Artinya enggak pernah berbuat keji sama sekali, enggak pernah berzina. Baik itu di masa jahiliyah, apalagi di masa Islam. Wala taghadaitu, dan aku tidak pernah bernyanyi sama sekali, enggak pernah melantunkan nyanyian-nyanyian sama sekali. Wala tamanaitu, dan tidak pernah aku berdusta. Wala wada'tu yamini ala aurati mundu bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah meletakkan tangan kananku di kemaluanku setelah tangan ini membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak pernah saya pakai ini untuk satu hal yang tercela, bahkan sampai memegang aurat, karena memang hukumnya makruh ya, megang aurat dengan tangan kanan. Setelah aku membaiat Rasulullah SAW, tangan kananku ini tidak pernah aku pakai, ya, bahkan untuk hal yang remeh, ini memegang auratku. Walastu khali'an qamisan kasanihillahu azza wajal, dan aku tidak akan melepaskan qamis, pakaian kekuasaan yang telah dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diriku. Wa ana ala makani hatta yukrimallahu ahlas sa'adah, maka aku akan pertahankan posisiku ini sampai orang-orang yang bahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya beliau mendapatkan mati syahid. Lihat bagaimana kondisi Uthman ibn Affan radhiyallahu taala di masa jahiliyah. Nyanyi pun enggak pernah. Buka aurat wanita enggak pernah. Enggak pernah berzina, enggak pernah berdusta, enggak pernah minum khamr, enggak pernah sujud kepada berhala. Menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang sangat mulia. Ya. Kemudian disebutkan bahwa ya beliau adalah sosok tadi ya, sosok yang sangat dicintai di tengah-tengah kaumnya. Sampai bapak-bapak yang dimuliakan Allah, wanita-wanita Quraisy ketika menimang anak-anak mereka, mereka melantunkan bait syair. Apa kalau kita bilang indung-indung, kalau orang Melayu bilang ya, anaknya diindung-indung. Kalau di sini apa, Pak? Ditimang-timang ya. Ditimang-timang. Maka ketika menimang anaknya, mereka menyebut-nyebut nama Uthman, saking favoritnya Uthman di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Ya, uhibbuka warrahman, hubbu Quraisyin Uthman. Jadi sambil menimang-nimang anaknya, sang ibu melantunkan bait syair. Ya, wahai bayiku, uhibbuka warrahman, demi Allah yang Maha Penyayang, ibu sayang banget sama kamu. Hubbu Quraisyin Uthman, sebagaimana kecintaan orang-orang Quraisy kepada Uthman. Luar biasa. Makanya ketika perjanjian Hudaibiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Uthman untuk melobi orang-orang Quraisy, karena posisi beliau yang sangat dicintai oleh orang-orang Quraisy. Masya Allah. Jadi beliau adalah sosok yang sangat mulia, bahkan di masa jahiliyahnya. Ya. Dan beliau termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau masuk Islam di usia 34 tahun. Ya. Kalau ada yang bertanya, kalau Uthman itu sosok yang sangat dicintai, kenapa beliau tidak menikah kecuali dengan putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu pun pasca diceraikan oleh putranya Abu Lahab. Hah, ada yang bisa menjawab enggak? Kira-kira kenapa kok Uthman itu tidak segera menikah padahal beliau sosok yang dicintai oleh orang-orang Quraisy? Jawabannya, Uthman adalah sosok yang sangat pemalu. Orang yang sangat pemalu. Makanya Ruqayyah itu sendiri dinikahi oleh Uthman karena dorongan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi luar biasa betul sosok Uthman ibn Affan. Dan beliau masuk Islam ya setelah diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya disebutkan dalam oleh Muhammad bin Ishaq dalam sirahnya, beliau mengatakan kana awwalun nas islaman ba'da Abi Bakar wa Ali wa Zaid ibn Harithah Uthman. Kata Muhammad bin Ishaq dalam sirahnya, dahulu orang yang pertama kali masuk Islam setelah Abu Bakar, Ali dan Zaid ibn Harithah adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dan beliau masuk Islam bersama Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini gambaran tentang Uthman bin Affan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bacakan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.